Dari sudut bibirmu terhias senyuman, sungguh indahnya. Kau yang penuh pesona, engkau yang kudamba di hati ini. Bening sinar matamu bikin hatiku tak menentu. Kau hanyalah kau yang kuharapkan dalam tidurku, dalam mimpiku. Dari hari ke hari hatiku mencoba melupakanmu. Tiada upaya mengusir bayangmu dalam hatiku. Semakin kau jauh, semakin rindu hati ini. Kau hanyalah kau yang kuharapkan dalam tidurku, dalam mimpi. Jauh, semakin rindu hati ini.